الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Ini majelis yang ke-32 dari penjelasan kitab Athirul Bahiyah fil Masail al-Fiqhiyah dari Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala. Dan hari ini adalah hari yang ke-9 dari acara Dawro Fiqih kita pada kali ini. Baik, pagi hari ini insyaallah taala kita akan membaca yang terakhir dari pembahasan fikih, yaitu pembahasan-pembahasan yang terkait dengan masalah peradilan, masalah al-hudud, hukum-hukum had dan qisas. Berkata Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, Kitabul Qadha, kitab tentang al-qadha. Al-qadha secara bahasa artinya adalah ihkamu syai wal faradhul, menyempurnakan sesuatu dan selesai darinya. Jadi kalau sudah diputuskan dan sudah selesai, itu dikatakan telah diqadha. Seperti penggunaan qadha dengan makna bahasa ini dalam Al-Quran, faqadahunna sab'a samawatin fi yawmain, maka diqadalah penciptaan langit ini, penciptaan 7 langit, fi yawmain, pada 2 hari. Jadi qadha penciptaannya yaitu telah selesai dalam apa? 2 hari. Ya. Tidak ada mana lain dari mana al-qadha, cuma ini yang terkait dengan pembahasan kita. Dan secara istilah al-qadha adalah tadyin al-hukm syar'i wal-ilzamu bihi wa fathu mat. Secara istilah yang diinginkan dengan al-qadha adalah penjelasan hukum syar'i, penjelasan hukum syar'i dan pengharusan untuk memegangnya, mengambilnya, serta memberikan keputusan di dalam perselisihan. Ya, jadi ini keterkaitan al-qadha diterangkan di dalamnya hukum syar'i pada apa yang diperselisihkan dan diajukan ke pengadilan, diterangkan hukum syar'inya dan diharuskan mengambil keputusan dari hukum itu, diwajibkan untuk mengambilnya. Ya. Maka inilah pembahasan tentang al-qadha, tentang peradilan yang di dalam dijatuhkan di dalamnya keputusan dan penjelasan hukum syar'i terhadap masalah-masalah yang diperselisihkan oleh orang-orang yang mengangkat khusuma, mengangkat apa pertikaian ataupun yang semisalnya kepada peradilan atau kepada al-qadha, para hakim. Dan di dalam kitab ini, pembahasan ini, Asy-Syaukani rahimahullah menjelaskan jumlah pembahasan yang penting berkaitan dengan masalah al-qadha. Yang pertama, beliau terangkan tentang syarat-syarat seorang qadhi. Kata beliau, innama yasihhu qadha'u man kana mujtahidan,